Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yunfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari yang mulia ini Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah dengan ibadah kepada-Nya dan berusaha mengamalkan sebuah amalan yang dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah dengan thalabul ilmi syar'i. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar berusaha keluar dari rumahnya, tidak ada tujuan bagi dia kecuali untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dengan menuntut ilmu agama, kita bisa mengetahui mana halal dan mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, dan mana yang tauhid. Dengan thalabul ilmu syar'i, kita bisa mengetahui itu semuanya. Alhamdulillah, pada asalnya pada malam hari ini jadwalnya adalah Ustadzuna Ananda Ridha Gusti, akan tapi beliau hajah, ya, ada memiliki beberapa halangan, sehingga untuk mengisi kosongan kita isi dengan jadwal yang biasa kita isi dalamnya, yaitu dalam kitab Asbab Ziyaratul Iman wa Nuqsan, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya iman itu terkadang naik dan terkadang turun, ya. Dan itu merupakan keyakinan kita semuanya, keyakinan Ahlu Sunnah. Taqadu Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yangkus, iman itu bertambah dan juga berkurang. Dan ini keyakinan Ahlu Sunnah, tidak seperti keyakinan Khawarij yang mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tatkala mengamalkan amalan-amalan dosa, perbuatan-perbuatan dosa, maka iman akan habis begitu saja. Dan konsekuensi daripada habisnya sebuah iman, maka seorang pelakunya tadi akan keluar dari lingkaran iman. Tatkala sudah keluar dari lingkaran iman, maka sudah semestinya mereka dicap sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Itu keyakinan orang-orang Khawarij. Jadi jangan kita heran tatkala kita menghadapi orang-orang Khawarij. Ya. Tatkala kita menghadapi orang-orang Khawarij yang mereka itu mudah sekali namanya menumpahkan darah, membunuh, mengecap tauhid dan sebagainya, karena itu muncul daripada pemahaman iman yang salah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah kebaikannya tatkala mengamalkan amalan-amalan dosa, maka iman tidak berkurang sama sekali menurut pendapat mereka. Oleh karenanya, pelaku maksiat dan pelaku ahli ibadah di kalangan orang-orang Khawarij itu memiliki satu tingkat yang sama. Sama saja antara imannya orang yang rajin sholat dan imannya orang yang hobi minum minuman keras, menurut orang-orang Mu'tazilah. Sehingga orang pelaku maksiat di antara mereka itu, ya, bisa dikategorikan oleh mereka sebagai orang-orang yang kafir, akan tapi, ya, tidak keluar dari agama Islam. Pendapat Mu'tazilah merupakan pendapat yang pelin-pelan di antara pendapat-pendapat yang lainnya. Adapun Ahlussunnah mengatakan bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan at-ta'ah, ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan sebuah kemaksiatan. Adapun dalam pendapat Ahlussunnah bahwasanya iman itu berupa keyakinan dalam hati, kemudian muncul dalam ucapan lisan dan amalan dalam anggota badan. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dalam hati saja. Enggak perlu yang namanya berzikir, tidak usah. Tidak perlu yang namanya ibadah salat, ibadah zakat, menunaikan haji. Tidak perlu menurut orang-orang Murji'ah. Karena mereka beranggapan bahwasanya iman cukup dalam hati saja. Oleh karenanya tatkala antum mendapati orang-orang yang kok tatkala diajak salat enggak mau. Mas, enggak salat. Ada waktunya salat. Anak sudah sholat, yang penting iling sama Allah, yang penting ingat sama Allah sudah cukup sholat. Maka ini masuk dalam pemahaman orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman tidak perlu yang namanya amal, cukup keyakinan dalam hati saja. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ya. Bahwasanya sebab-sebab yang dapat mengurangi iman terbagi menjadi dua macam. Sebab dari luar dan sebab dari dalam. Sebab dari dalam sudah kita akhiri dengan pembahasan kita bahwasanya yang dapat mengurangi iman adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Kemudian kita masuk pada jenis yang kedua, pembagian yang kedua, yaitu al-asbab al-kharijiyah. Sebab-sebab berkurangnya iman dari faktor luar, dari faktor kharij. Beliau mengatakan hafizallahu ta'ala, wa hiya al-muta'athiratul kharijiyah allati tu'athiru fil iman bin naqs. Dia adalah sebab-sebab faktor luar yang dapat berakibat, berefek kepada berkurangnya sebuah iman. Tatkala kita berbicara hawa nafsu, kebodohan dan sebagainya, maka itu sebab dalam. Sekarang kita masuk pada sebab luar. Wahadihi tatakhallasu fi thalathi asbab. Dan kita bisa ringkas pada tiga sebab. Sebab yang pertama adalah asyaiton. Sebab berkurangnya iman dari faktor dalam adalah godaan setan. Ya, kita tahu bahwasannya mengapa kok setan ini menjadi sebab berkurangnya iman, karena memang mereka terikat dengan sebuah janji, mereka terikat dengan sebuah sumpah yang mereka ikrarkan tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan dengan sumpah mereka, mereka bersumpah akan menggoda seluruh anak manusia. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan goda, akan sesatkan mereka semuanya. Ya, bahkan iblis mengikrarkan bahwasanya saya akan goda mereka dari kanan, dari kiri, atas, bawah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sampai iblis ini mengatakan sehingga ya Allah, sampai engkau tidak akan dapati mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Akan tapi dari sekian banyak makhluknya, di sana ada yang dikecualikan oleh iblis yang tidak bisa digoda oleh iblis. Siapakah mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas dalam ibadah mereka. Ya, tatkala kita ibadah ikhlas kepada Allah, setan angkat tangan dari situ. Enggak bisa menggoda hamba-hamba yang berusaha ikhlas. Karena dalam hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala hati sudah mulai melenceng ke kanan dan ke kiri, setan masuk di situ. Ya, setan masuk dan menunaikan hajat daripada setan tersebut. Fa innahu yu'addu sababan qawiyan minal asbabil kharijiyah allati tu'athiru fil iman bin naqs. Bahwasannya godaan setan merupakan godaan yang terbesar dari berkurangnya iman seorang hamba. Fa syaitanu aduun ladudun lil mu'minin. Bahwasannya setan merupakan musuh bebuyutan untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi musuh hakiki kita itu sendiri adalah para setan. Ya, kita harus bisa memerangi setan itu. Yang mana setan itu ya tidak sebatas mereka akan menggoda kemudian istirahat. Enggak ada istirahatnya setan. Bala tentaranya banyak sekali dan godaannya mereka itu banyak sekali. Ya. Tatkala orang ibadah saja, tatkala kita ibadah salat biasa saja, maka setan pun akan menggoda kita semuanya. Ya. Dalam ibadah pun setan akan menggoda anak manusia, terlebih dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin seorang itu berusaha semaksimal mungkin, maksimal dalam ibadahnya, maka setan pun juga tidak akan diam, akan semakin kencang dalam menggoda anak manusia. Kemudian yatarabbasu bihim ad-dawa'ir wala hamma lahu wala ghayata illa za'za'atal iman fi qulubil mu'minin wa id'afuhu wa ifsadu. Tujuan manusia, tujuan setan menggoda manusia cuma dua. Yang pertama, menggoyangkan iman. Yang kedua adalah melemahkan, bahkan menghilangkan iman itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa mengetahui pentingnya merawat iman. Tujuan setan hanya dua. Tatkala setan menggoda manusia untuk menggoyangkan iman tersebut. Yakin enggak sama Allah? Yakin enggak sama Rabb-nya? Digoda oleh setan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah berusaha melemahkan. Udah digoyangkan, kalau enggak bisa digoyangkan, dilemahkan iman tadi. Imannya dilemahkan, dikempeskan. Tatkala sudah kempes, berusaha dihilangkan iman tersebut dari hati seorang hamba. Tatkala iman sudah habis, ya, maka tidak ada lagi yang namanya muraqabatullah, tidak ada lagi yang namanya merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya apa? Tidak yakin sama Allah, kemudian murtad. Kenapa kok bisa ada orang-orang murtad? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hilang, sudah hangus dalam hatinya. Dan ini merupakan puncak daripada godaan setan. Tatkala setan tidak bisa menggoda hamba dari masalah urusan syirik, urusan bid'ah, maka mimpi setan adalah berusaha mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada hati kita, ya. Kekuatan iman ini sangat sangat penting. Bahkan kebanyakan orang keluar dari hidayah dari Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada mereka, kemudian keluar, bisa jadi karena iman yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman istaslama liwaswasi syaitan wa anqada li khataratihi wa lam yalja ila Allah da'ufa imanuhu wa naqas. Barang siapa yang berserah diri kepada waswasnya setan, ya, berserah diri, tidak berusaha memperbaiki iman dia kepada Allah, tidak berusaha menambal kekurangan iman dia kepada Allah, tatkala setan memberikan waswas dituruti terus, futur, ya, itu termasuk di antara tabiat manusia. Futur dalam ibadah itu biasa terjadi dalam tabiat manusia. Tapi tatkala futur itu terus berlanjut, setan sudah mengambil peran di dalamnya. Ya, tatkala futur terus berlanjut, maka setan mengambil peran. Tapi tatkala futur itu terus lagi, maka itu sudah bukan peran setan lagi, sudah diambil alih dalam rangka untuk melemahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituruti yang namanya futur. Oleh karenanya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli amalin sirrun." Bahwasanya pada setiap amalan itu memiliki masa tenggang. "Wa likulli sirratun fatrah." Dan setiap masa tenggang itu ada masa-masa futurnya. "Faman kanat fatratuhu 'alal huda faqad ihtada." Barang siapa yang futurnya di atas hidayah Allah, futur kemudian bangkit lagi, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk dari Allah. "Faman kana 'ala ghairi dzalika faqad halak." Barang siapa yang menjadikan futurnya terus malas dalam ibadah, tidak ditambal, tidak dicari sebab-sebabnya, maka dia masuk dalam sebuah kebinasaan. "Bal rubbama dhahaba bil kulliyah bihasab istijabil muslim tilkal waswas wal khatarat." Bisa jadi, ya, iman itu pergi, hilang secara keseluruhan tergantung seorang muslim bagaimana mengijabahi daripada was-was setan tadi. Dan was-was ini, ya, setan itu tidak hanya masuk kepada orang-orang pelaku ahli maksiat saja. Bahkan bisa jadi setan itu masuk kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Pernah ingat kisahnya seorang yang membunuh 100 nyawa? Sudah dijelaskan, sudah diceritakan mungkin, ya. Bagaimana setan bisa masuk kepada seorang ahli ibadah? Oleh karenanya di sini, ya, pentingnya kita tidak hanya rajin dalam ibadah saja, akan tapi perlunya kita membarengkan sebuah ibadah dengan ilmu. Diceritakan dalam sebuah kisah, dan ini masyhur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari ada. Dahulu hiduplah seorang laki-laki, ya, dalam Bani Israel, ya, di dalam kisah-kisah Bani Israel. Seorang ini sudah membunuh sekitar 99 nyawa. Ya. 99 nyawa sudah dihabisi oleh satu orang. Kemudian tibalah suatu waktu orang tersebut merasakan ingin bertaubat kepada Allah. Ya. Ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pergi kepada salah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Kemudian menanyakan kepada orang tersebut, lihat bagaimana peran setan dalam memberikan was-was kepada ahli ibadah, dalam memberikan fatwa. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Syekh, saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa jenengan apa? Kok pengin bertaubat? Wallahi ana sudah bunuh sekitar 99 nyawa. Apakah kira-kira ada pintu taubat buat ana, Syekh? Karena orang ini ahli ibadah, ya. Isinya ibadah terus. Wallahi enggak ada pintu taubat buat antum. Enggak ada pintu taubat buat antum. Pintu taubat Allah itu mahal. Enggak akan bisa dimasuki oleh orang semacam antum yang sudah membunuh sekitar 99 nyawa. Was-was setan masuk di situ. Padahal, ya, taubat seorang hamba itu terbuka sangat luas. Tidak terbatas bagaimana dosa daripada hamba tersebut. Karena enggak terima dibilang seperti itu, diberikan fatwa semacam itu, akhirnya dibunuhlah ahli ibadah tadi, menjadi genap pembunuhannya, menjadi 100 orang yang dibunuh oleh orang tadi. Enggak terima difatwakan seperti itu, enggak terima, berarti anak enggak bisa taubat. Akhirnya dibunuh juga orang tadi, menjadi genap sekitar 100 orang dibunuh oleh orang Bani Israel tersebut. Kemudian dia pergi berkelana, ingin bertaubat, ya. Kemudian dia mendapati seorang faqih, orang yang paham tentang urusan ilmu agama. Ditanyakan kepada orang tadi, ya Syekh, ana sudah membunuh sekitar 100 nyawa. Kira-kira apakah ada taubat buat ana ini yang sudah berlumuran dosa seperti ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, pintu taubat bagi anda terbuka sangat luas sekali. Akan tapi lihat bagaimana orang yang memaham ilmu agama tatkala memberikan fatwa. Wajib bagi anda, ya, itu pindah daripada tempat kampungnya tadi. Karena bagaimana kok bisa difatwakan untuk bisa pindah dari tempatnya tadi? Karena melihat jumlah dosa yang sedemikian banyak. 100 orang nyawa, 100 nyawa dari orang. Ya. Sehingga orang yang paham tadi tentang ilmu agama mengatakan, "Oh, ini sepertinya di desanya orang ini membunuh itu dianggap sebuah perkara hal yang biasa. Oleh karenanya anda perlu pindah dari tempat ini untuk bisa menyelamatkan taubat anda." Sehingga orang tersebut pindah dari tempatnya tadi. Kemudian di pertengahan jalan kemudian wafat. Ya. Akhirnya apa dikisahkan dalam kisah tersebut, malaikat rahmah dan malaikat adab berebut dalam merebut mayat orang yang membunuh 100 nyawa tadi. Orang yang malaikat rahmat mengatakan, ini sudah masuk surga insya Allah, karena sudah ada niatan untuk bertaubat. Malaikat azab, gak bisa, ini gak bisa masuk dalam kategori orang-orang yang masuk surga, karena dia belum bertaubat sama sekali. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan tanah antara dia dengan tempat hijrahnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana di sini poin kita adalah waswas setan. Ya, waswas setan itu tidak hanya masuk kepada orang-orang yang pelaku maksiat saja, akan tapi bisa memberikan waswas kepada orang-orang yang ahli dalam ibadah, terutama orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Sehingga para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasannya maksud daripada orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahud. Mengapa mereka dimurkai? Orang-orang Yahudi, karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Sedangkan orang-orang Nasrani disematkan kepada mereka tersesat karena mereka tidak memiliki ilmu kemudian beramal dalam urusan agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya larangan bagi setiap mukmin untuk mengikuti langkah-langkah setan. Dalam surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi semua orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, "Idza sami'ta Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'u'i bihi sam'ak." Apabila kita mendapati dalam ayat Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman," maka kita perhatikan. Ya, "Fa innahu amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu." Bisa jadi setelah kalimat "wahai orang-orang yang beriman" ada perintah yang diperintahkan atau ada larangan yang dilarang. Oleh karena tatkala kita mendapati ayat semacam ini, jangan dilewati begitu saja. Akan tapi coba kita perhatikan. Semisal ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti khutuwat. Ma makna khutuwat? Langkah-langkah setan. Ya. Dan asal dalam sebuah larangan adalah at-tahrim. Dalam kaidah usulnya dikatakan bahwasanya hukum asal dari sebuah larangan adalah haram untuk dikerjakan. Jadi mengikuti langkah-langkah setan hukumnya haram. "Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, "fa innahu," maka sungguhnya setan, "ya'muru bil fahsya'i wal munkar," memerintahkan kepada al-fahisyah. Al-fahisyah itu artinya perbuatan-perbuatan dosa yang muncul dari sebuah syahwat. Al-fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, ya. "Wal munkar," dan kemungkaran. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh kita semuanya. "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Bahwasanya setan itu akan mengajak hizbahu, akan mengajak kelompoknya, "liyakunu min ashabis sa'ir," untuk menjadi penduduk api neraka. Ya, jadi setan tujuannya menggoda manusia itu untuk mengajak, karena setan enggak mau masuk neraka sendiri. Ya, setan itu sudah divonis masuk neraka, Pak, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tatkala setan itu enggan sujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fakhruj minha." Wahai setan, keluar engkau darinya. Dari mana? Dari surga. "Fa innaka rajim." Sungguhnya engkau merupakan orang yang terlaknat, orang yang terkutuk. "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Dan sungguh laknatku kepadamu sampai hari pembalasan. Akan tapi setan enggak mau masuk neraka sendiri. Ya. Kemudian dia bersumpah, "Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Kemudian setan mengatakan, "Ya Rabb, dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, wallahi sungguh saya akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi di sini merupakan bantahan kepada orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah. Kok bisa? Karena setan sendiri mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya setan. Ya. Setan pun mengakui kebesaran Allah, oleh karena dia bersumpah, sungguh saya akan menyesatkan kalian atau menyesatkan anak-anak daripada Nabi Adam. Dan itu terbukti. Setelah Adam turun ke bumi, setan pun mengambil peran. Ya, sehingga terjadilah dosa pertama di permukaan bumi, yaitu pembunuhan. Adapun dosa pertama di penduduk langit adalah kesombongan daripada setan yang enggan sujud kepada Nabi Adam. Kemudian waqala ta'ala inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya setan ya merupakan musuh yang nyata untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman istahwadza 'alaikumus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Setan itu akan berusaha memberikan was-was kepada kalian untuk bisa merupakan Allah, merupakan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, orang-orang yang merupakan Allah, melupakan imannya, melupakan tauhidnya, melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hizbus syaitan, adalah kelompoknya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasir. Ketahuilah bahwasannya kelompoknya setan itu merupakan kelompoknya orang-orang yang merugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasannya orang-orang yang akan mengikuti setan nanti itu adalah orang-orang yang merugi. Dan ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya nanti tatkala setan dan para pengikutnya masuk neraka, setan akan memberikan khutbah. Khutbah akan berlepas dirinya mereka dari perbuatan-perbuatan pengikutnya. Ya, dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Ya, bahwasanya setan itu akan berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian beliau mengatakan, "Fasyaitanu aduun lil insan, hammuhu ifsadul aqaid wa takhribil iman." Bahwasanya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Hammuhu, cita-citanya, keinginan terbesarnya adalah ifsadul aqaid, merusak akidah, merusak keyakinan, ya. Dan ini merupakan langkah pertama setan dalam menggoda anak manusia. Dirusak dulu akidahnya, dirusak dulu imannya. Karena rusaknya iman akan menjalar kepada rusaknya seluruh amalan. Ya, tatkala seorang itu tidak yakin kalau Allah itu ada, tidak mengimani Allah, mengikuti Rasulullah, maka setan akan semakin mudah, mulus menggoda hamba tadi. Tapi tatkala perbuatan syirik mental, ya, seorang tersebut sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menggoda dalam urusan-urusan bid'ahnya. Ya, diberikan bahwasanya ini amalan baik, ini amalan bagus, ini amalan ya yang dapat mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak setiap amalan yang kita pandang indah, bagus itu disetujui oleh syariat. Betapa banyak amalan-amalan bagus kita jumpai, ya, akan tapi tidak disetujui oleh syariat. Syarat diterimanya amal, sudah disampaikan juga, ada dua. Syarat diterimanya amal ada dua. Dan ini yang harus kita hafal di luar kepala. Apa hafal di luar kepala? Mutqin ya, harus mutqin. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengamalkan amal ibadah harus ikhlas. Sebagian ulama menambahkan syaratnya yang paling pertama adalah iman dulu. Iman kepada Allah dulu, kemudian ikhlas. Bagaimana seorang akan ikhlas tatkala tidak ada iman? Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah patokan ibadah dalam setiap amalan kita. Bukan yang hanya kita pandang itu sebuah hal yang yang bagus. Akan tapi apakah amalan tersebut benar-benar bagus menurut Allah ataukah tidak? Kita ambil contoh. Salat maghrib 3 rakaat. Bagus amalan tadi? Bagus. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima karena sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh 4 rakaat. Wallahi hadza amalan bagus karena nambah rakaat. Loh, bukannya dengan nambah rakaat kemudian amalan tersebut akan semakin bagus dan semakin bertambah pahalanya di sisi Allah? Menurut kita bagus, akan tapi tidak indah dalam pandangan syariat. Syariat mengatakan bahwasanya salat subuh itu 2 rakaat. Ya, kemudian pernah disebutkan dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, tatkala ada seorang ya bertanya kepada Imam Malik tentang miqat. Ya, jadi tatkala kita umroh atau haji itu ada yang namanya miqat, dan miqatnya penduduk Madinah itu di Bir Ali bahasanya sekarang, atau Al-Juhfah. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Imam, apakah saya itu boleh miqat dari rumah saya dari Madinah, bukan di Bir Ali ya, di Madinah?" Kemudian Imam Malik mengatakan, "Enggak boleh. Sunnahnya Rasulullah adalah tatkala engkau miqat daripada miqatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Imam, ini kan cuma beberapa meter saja. Masa enggak boleh? Kan lebih panjang lebih bagus." Akan tapi kemudian Imam Malik mengatakan bahwasannya dari sinilah letak di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum Anda. Kemudian beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berikanlah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahku, an yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Karena mereka dihinggapi fitnah dan diberikan adab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yuhsin nafsuhu minhu. Barang siapa yang tidak memberikan tameng kepada jiwanya. Tameng dari godaan setan yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah atau ingat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memunculkan al-ihsan. Ya, al-ihsan adalah tingkat ibadah yang paling tinggi. Tingkat ibadah yang paling tinggi itu bukan ma'rifat. Tingkat ibadah yang tertinggi adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Adalah kita beribadah kepada Allah seakan kita bisa melihat Allah. Tapi enggak bisa. Enggak akan pernah bisa seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Kau tidak akan pernah bisa melihatku. Ya. Tatkala kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kemudian yang kedua adalah al-laju'u atau al-laja'u al-luju'u ilaihi. Kembali kepada Allah. Ya. Betapa banyak musibah yang terjadi pada hari ini. Gunung meletus, gempa, banjir, berbagai macam musibah. Ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut bukan untuk kita kemudian kita pelajari sebab-sebabnya dari segi geografinya, dari segi IPS-nya dan sebagainya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang sedemikian besar yang banyak menelan korban jiwa adalah dengan kita mengambil ibrah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adatu bih, memohon ampun atau berlindung kepada Allah darinya dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian atau ada doa lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya dari kejelekan apa-apa yang sudah diciptakan. Sara murta'an lisyaitan. Maka itu akan menjadi penepis ya, tameng daripada setan. Yusawwidu lahu fi'dul ma'asi. Yang mana tatkala tidak diberikan tameng, tidak diberikan pengaman, tidak diberikan doa-doa, maka setan akan menyibukkan hamba tersebut untuk mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu cerdik, Pak. Setan itu hidup bertahun-tahun mereka hidup. Dan mereka sangat tahu, sangat paham caranya bagaimana menyibukkan hati seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraghibuhu firtikabil manahi. Dan setan akan menyibukkan, membuat cinta hamba untuk menerjang sebuah perkara-perkara yang dilarang. Di sini disebutkan, ini ada faedah secara bahasa ya. Wa yuraghibuhu fi. Dan membuat seorang hamba itu cinta. Raghibafi, ya, raghibafi. Itu artinya cinta. Tapi tatkala kita ganti dengan raghiban, maka artinya adalah benci. Ya, jadi raghibafi dan raghiban. Raghibafi artinya membuat seorang itu cinta, raghiban adalah membuat seorang benci. Wa yu'azziruhu lirtikabil fawahis azza. Dan akan membuat seorang muslim untuk menerjang sebuah kejelekan. Jadi ini yang sebab utama daripada berkurangnya iman seorang hamba kepada Allah adalah godaan-godaan setan. Kemudian sebab yang kedua, sebab bagian luar, sebab faktor luar yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah adalah ad-dunya wa fitanuha, godaan dunia dan fitnah-fitnah dunia. Jadi tatkala seorang setan itu sudah bisa menggoda keimanan, maka dia akan masuk pada jalur yang lainnya, membuat seorang hamba itu cinta kepada dunia. Atau disebut dalam sebuah hadis adalah al-wahn, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut meninggal, takut mati. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza thani al-awamil kharijiyyah allati tu'athiru fi imanil insanu bin naqs. Maka ini merupakan sebab kedua, ya, pemicu dari bagian luar yang dapat memberikan efek kepada iman seorang hamba. Fa innahu min asbabi naqsil imani wa dha'fi. Dan di antara sebab tersebut adalah al-istighal bi'aradi hayati dunya az-za'il. Menyibukkan seorang hamba untuk menjadikan dunia sebagai cita-citanya, menjadikan dunia sebagai tujuannya, padahal hakikat daripada dunia tersebut adalah fana, akan hilang. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu sebagaimana gharib, orang asing di dunia. Ya, kita bagaimana tatkala hinggap, tatkala kita berkunjung kepada tempat-tempat yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Apakah kemudian akan terus menetap di situ, tidak kembali ke rumah? Enggak. Kita akan bersegera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah kita. Maka inilah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah kita di dunia sebagai jembatan kita untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aw'abiru sabil, atau sebagai orang-orang yang menyeberang jalan. Kita lihat bagaimana kita menyeberang jalan, apakah kemudian kita berhenti di tengah? Iya. Dunia ibarat seberang jalan tersebut. Apakah kemudian kita akan berhenti di tengah? Gak bisa. Kita harus terus jalan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaghlul awqati fiha wal inhimaki fi talabiha. Menyibukkan waktu kita, ya, menelantarkan dunia kita untuk urusan dunia, padahal waktu, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dalam sebuah hadis akan terjadi kemacetan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Semuanya kita ini di sini, termasuk ana, antum, semuanya, ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ditanya tentang 4 atau 5 perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya, umurnya, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu amanah, dan yang namanya amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Umur kita untuk apa kita habiskan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah? Apakah untuk hal-hal yang lainnya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana didapatkan? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang tidak halal? Wa fima anfaqahu, dan kemanakan harta tersebut? Ya, tatkala kita mungkin bisa menjawab nanti di hadapan Allah, silahkan kita jadikan harta-harta kita, umur kita untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, tatkala kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada yang bisa ngelak, enggak ada yang bisa kemudian menjawab ngeles daripada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wa an shababihi fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa an ilmihi fi ma amil, dan tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Dan ini untuk thalabul ilmi, untuk apa dia belajar ilmu agama? Apakah untuk membodohi manusia, ataukah untuk benar-benar berdakwah kepada Allah, ataukah untuk mencari urusan dunia dengan ilmu agamanya tadi? Maka ini akan menjadi koreksi bagi kita tatkala kita ambisinya dunia, dunia dan dunia. Maka ketahuilah bahwasanya ajal itu akan mendahului yang namanya angan-angan. Terkadang angan-angan seorang itu terus ke langit. Tapi percaya bahwasanya ajal itu bisa lebih cepat daripada sebuah angan-angan dunia kita. Wal jara khalfal maladzatiha wa fitaniha wa mughrayatiha. Dan mana seorang hamba itu disibukkan oleh setan untuk bisa berjalan di belakang dunia tadi. Diikuti terus dunia. Ya. Salatnya terkadang terlantar, belajarnya terkadang terlantar, tapi ingin yang namanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang salat bolong, sedekah juga tidak, belajarnya enggak, masuk majelis ilmu enggak, tapi pingin doanya lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan sebuah kekeliruan. Tatkala kita menginginkan istijabatul doa, tatkala kita menginginkan doa ini lekas terkabul, maka harus semakin banyak kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk diamalkan. Famata azumat raghabatul abdi fiha wa ta'allaqa qalbuhu biha dha'afatit ta'atu 'indahu. Maka semakin besar, ya, semakin besar kecintaan seorang hamba kepada dunia, dan hati ini bergantung kepada dunia, maka akan semakin lemah ketaatan di sisinya dan berkurangnya iman tergantung dengan kecintaan dia terhadap dunia tadi. Ya, kita hidup di dunia, loh, berarti enggak usah apa mempersiapkan hidup di dunia, enggak usah mencari rezeki dan sebagainya. Bukan seperti itu pemahamannya. Tidak seperti pemahaman orang-orang sufi. Orang-orang yang ahli zuhud menurut mereka, kemudian mereka meninggalkan dunia begitu saja, hilang, tidak. Akan tapi ahlu sunnah menjadikan dunia sebagai jembatan untuk kembali ke akhirat. Sedekah kita yang kita infakkan, itulah harta sejati kita. Harta yang kita miliki, yang kita sejati, harta yang kita miliki adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita nafkahkan kepada keluarga, apa yang hasilnya daripada tadi sebuah ketaatan, maka itu adalah harta yang sungguhnya. Kemudian beliau melanjutkan dengan menukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala qadri raghbatil abdi fid dunya wa ridahu biha yakunu tathaquluhu an ta'atillah wa talabil akhirah. Wa ala qadrati raghbatil abdi, dan sebesar kecintaan seorang hamba dalam urusan dunia, wa ridahu, dan keridhaannya terhadapnya, yakunu tathaquluhu an ta'atillah, sebesar itu pulalah ketaatan dia akan semakin menurun. Ya, sebesar itulah ketaatan dia akan semakin menurun. Walihada fa innallaha al-hakimul khabir dhamma fi kitabihi ad-dunya wa bayyana khasnataha wa hiqaratiha fi ghairi ma ayatin min al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan atau memuji dunia dalam Al-Qur'an. Tidaklah sebuah ayat lewat kecuali menceritakan tentang hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Lau kanatid dunya ahwanu indallahi min janahi ba'udah. Jikalau dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada sayap nyamuk, masakallahul kafir surbatama. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan satu gelas air minum pun kepada orang-orang kafir. Ya. Akan tapi yang kita lihat apa? Orang-orang kafir justru malah berkelimang dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan, menunjukkan bahwasanya dunia lebih hina di sisi Allah daripada sayap nyamuk. Bahkan Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemuliaan seorang mukmin lebih mulia daripada hilangnya dunia dan seisinya. Beliau bersabda, la zawalu dunya, hilangnya dunia di sisi Allah, hancur ya, hancur beserta isinya. La zawalu dunya ahwan wa indallah, hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min qatlil muslim bi ghairi haq, daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa ada alasan yang benar. Jadi tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memuji dunia dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, i'alamu annamal hayatu dunya la'ibu walahu, ketahuilah bahwasanya dunia itu hanyalah permainan, walahu dan senda gurau. Ya, pagi senang, terkadang sedih, kadang bahagia, kadang nangis, kadang kaya, kadang miskin. Itulah hakikat dunia, fata morgana, yang kita lihat dari jauh ternyata ada air, tapi tatkala didekati air tersebut hilang begitu saja. Jadi itulah dunia, tidak ada yang abadi dalam urusan dunia. Terkadang kita kenyang, terkadang kita lapar, tapi tatkala di surga, wala husna wala ju'a, di surga nanti tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya kerugian, tidak ada yang namanya lapar dan sebagainya. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, di dunia itu hanyalah apa, wa tafakhur, saling bangga diri, bangga nasab, bangga keluarga, banggain anak, bangga orang tua, bangga sebagainya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berdan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak keturunan. Silahkan memperbanyak harta dan keturunan, tapi bagaimana harta yang kita dapatkan untuk membantu kita tatkala di akhirat? Ya, harta yang bermanfaat adalah harta yang bisa membantu kita tatkala di akhirat kelak, dan anak yang bermanfaat adalah anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya tatkala di akhirat nanti. Fawallahi, demi Allah, tidak ada yang bisa membantu meringankan dan meninggikan derajat orang tua tatkala di akhirat kelak kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadikan cita-cita kita adalah selalu memupuk, ya, menargetkan tiga hal tadi. Fa insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Kita agak cepat ya, karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengakhiri kitab yang kita pelajari. Insyaallah Subhanahu wa taala ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.